بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para ikhwan yang ada di studio, baik ulang akhuna Ade dan kawan-kawan yang bersama kita mengikuti pelajaran kajian subuh yang ada di studio, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang pantas kita lakukan pada kesempatan ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memujanya, mengagungkan dan membesarkannya, mengembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki daya, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Alhamdulillah, kajian Sahih Muslim setiap subuh dari hari Senin sampai hari Kamis, begitu juga di hari Jumat di Masjid Rautul Jannah, kita lanjutkan ya, setelah keluarnya izin dari pemerintah kita untuk beraktivitas di rumah Allah Subhanahu wa taala, kendatipun aktivitas itu masih dalam aktivitas ibadah, salat lima waktu sehari semalam. Sempatnya mungkin sebagian kaum muslimin mengikutinya, sempat beberapa pertemuan kita lanjutkan langsung dari Masjid Rautul Jannah seperti biasa. Namun karena ada kita dapatkan edaran dari pemerintah bahwa durasi beraktivitas menyampaikan khutbah, menyampaikan kajian itu tidak lebih dari 10 menit, maka kita dengan kesadaran dan dengan keyakinan bahwa apa yang ditentukan oleh pemerintah itu memiliki dan mengandung maslahat yang besar ya, terhadap keumuman kaum muslimin, menjaga diri, menjaga jiwa, maka kita kembali menunda untuk melakukan kajian langsung dari Masjid Rautul Jannah. Namun karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, kajian tersebut ternyata tidak terpaksa kita hentikan karena Allah berikan kita kemudahan. Jadi sarana-sarana atau kemajuan-kemajuan dalam perlengkapan dan peralatan yang canggih sekarang ini bisa kita fungsikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, kembali hanya kepada Allah kita bersyukur, di mana Allah telah memudahkan kita untuk melanjutkan ibadah kita setiap hari bersama hadis-hadis Nabi SAW, bersama buah karya seorang ulama besar Muslim Ibnu al-Hajjaj Naisaburi yang hidup pada abad ketiga Hijriah, kita bersamanya dalam buah penanya, hasil dari tinta penanya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Subhanallah, semoga ya, apa yang kita lakukan ini diberkahi dan dirahmati, diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah untuk para ikhwah yang memiliki andil, apapun sumbangsihnya, apapun andilnya, demi berjalannya acara kita pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, keberlanjutan dari program kita ini selama kondisi tetap dalam keadaan yang seperti ini, di mana kita tidak dibenarkan untuk berkumpul, melakukan kerumunan, baik di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang memang pada lahirnya itu adalah keputusan pemerintah yang dicanangkan oleh gugus tugas ya, tetapi ini adalah tuntunan agama, adalah tuntunan agama kita, dan kita mengerjakannya bukan hanya sekedar mematuhi begitu saja tanpa ada dorongan iman, dorongan ilmu tentang agama, tidak, kita melakukan secara ibadah ya. Maka ma'asyiral muslimin, kembali hanya Allah yang wajib kita syukuri dan kita puji dan kita puja. Kemudian pelajaran ini untuk Sahih Muslim seperti biasa, kecuali ada tambahan. Sebenarnya hari kita tidak pernah jadwal Sahih Muslim ya. Namun karena kondisi memang kajian atau jadwal Ahad saya itu di tempat yang lain yang belum memang dilaksanakan, maka demi mengisi waktu dan kerinduan kita untuk berjumpa bersama di hadapan kitab Sahih Muslim ini, membuat saya mengisi hari Ahad ini untuk bersama-sama membaca kembali Sahih Muslim ya. Walaupun asal jadwal kita hari Senin sampai hari Jumat, bila mana nanti tetap kondisinya demikian, maka tetap kita isi hari Ahad. Namun kalau seandainya suasana sudah mulai normal dan bisa kita lakukan kajian di pekan baru ini dari masjid, maka jadwal kembali kepada asal, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Baik, kita langsung masuk ke kitab kita. Kitab yang sedang kita bahas dari Sahih Muslim adalah kitab adab, seputar adab-adab Islam. Dan kita hari ini masuk ke bab yang ke-6 ya. Karena bab yang ke-5 itu telah kita selesaikan, walau mungkin dengan sarana perlengkapan sekedarnya ya. Telah kita baca, kita pelajari dari beberapa hari yang lalu, walau melalui aplikasi yang terbatas ya, yang hadir. Dan kemarin kita telah menyelesaikan bab yang ke-5 tentang anjuran mentahnik, ini adabnya, anjuran mentahnik anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir. Dan tahnik itu, kaum muslimin, kaum muslimat, adalah memasukkan ke dalam mulut bayi hasil kunyahan sesuatu atau bahan makanan yang manis, terutama kurma ya, dikunyah oleh seseorang, kemudian hasil kunyahannya itu diambil kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Nanti dia akan menggerak-gerakkan lidahnya dan terus akan menelannya ya, manis, rasa manis kurma yang bercampur dengan air ludah orang yang mengunyahnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, setiap ada mereka ke setiap bayi yang lahir, banyak antara mereka yang membawanya kepada Nabi untuk ditahnik. Dan ini merupakan adab, adab mendapatkan bayi, ya, adab mendapatkan nikmat anak yang lahir. Imam Nawawi mengumumkan, ya, jadi bukan hanya untuk kepada Nabi, bukan hanya kepada Nabi, tetapi kepada orang-orang saleh, ya, kepada orang-orang saleh. Dan kesolehan ini, ya, saleh yang sebenarnya, bukan saleh gelar, bukan saleh dari pakaian, bukan soleh dari tampilan, soleh, ya, soleh dengan ilmu yang benar dan pengamalan terhadap ilmu yang benar tersebut. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi pamannya, bisa jadi ustaz, bisa jadi buya, bisa jadi kiai, ya, dibawa ke sana untuk ditahnik, kepadanya untuk ditahnik, kemudian untuk diberi nama dengan nama-nama yang baik. Kita juga menyimpulkan kemarin bahwa ada nama-nama pilihan Nabi, ya. Ketika sebagian riwayat menjelaskan bahwa Nabi memberikan beberapa bayi dengan nama-nama tertentu yang dipilih oleh Nabi. Dan ini bisa jadi patokan kaum muslimin untuk memberi nama kepada anaknya. Seperti Abdullah. Ya, ada beberapa orang sahabat yang diberi nama oleh Nabi dengan Abdullah. Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Abi Salama, adik seibunya Anas bin Malik, anak Abu Talha. Kemudian ada namanya Ibrahim, ya, yang diberi nama, yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan juga ada Al-Munzir, nama-nama pilihan Nabi. Untuk wanita adalah seperti nama-nama perempuan yang diubah oleh Nabi namanya, yang asal namanya Barra, kemudian diubah oleh Nabi SAW menjadi Juwairiyah. Nama yang mungkin asing bagi kita, tapi itu nama pilihan Nabi SAW. Atau Zainab, ya, Zainab, Nabi SAW menamakan anaknya Zainab, menamakan sebagian wanita sahabat yang namanya sudah ada tetapi tidak baik, tidak bagus maknanya, kemudian diubah oleh Nabi dengan Zainab, ya. Kemudian Nabi SAW mengubah nama salah seorang sahabat dari nama yang tidak baik menjadi baik, yaitu Sahal. Sahal ini juga nama pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan dari bab yang telah kita selesaikan pada bab yang kelima. Sekarang kita masuk ke bab yang keenam, pelajaran yang baru. Al-Imam An-Nawawi membuat bunyi babnya begini. Babu jawazi qawlihi li ghairi ibnihi. Bab bolehnya seseorang mengatakan kepada yang bukan anaknya, ya bunai, wahai anakku, atau hai ananda. Kemudian wastihbabuhu lil mulatafah, dan disunahkannya berlemah lembut kepada anak-anak. Jadi ada dua di sini, boleh memanggil anak orang lain dengan panggilan apa? Anakku, ya, atau ananda. Ini tuntunan Nabi SAW. Ini adab yang diajarkan, diambil dari kehidupan Nabi. Dia bukan anak kita, tapi kita memanggilnya dengan anakku atau ananda. Dan disunahkan sebagai kesimpulan dari memanggil anak orang lain itu dengan anakku, diambil kesimpulannya bahwa disunahkan untuk berlemah lembut dengan anak-anak. Ini bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Dan kita baca hadisnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini dengan nomor 5560. Ya, 5560. Ini penomoran, sekali lagi, adalah penomoran kita di Majlis Sahih Muslim ini. Karena memang tidak sama dengan nomor yang ada di kitab-kitab cetakan Sahih Muslim yang bersama dengan syarah Imam Nawawi. Alasan kita dan penomoran kita ini dimulai dari kitab Sahih Muslim itu sendiri. Karena penomoran yang ada itu dimulai dari mukaddimahnya. Hadis yang ada di mukaddimah Sahih Muslim dibuat nomor dari awalnya nomor 1, nanti ketika masuk ke Sahih Muslim berlanjut nomornya. Ini yang membuat penomoran kita berbeda dengan penomoran yang ada di buku cetakan. Karena dalam cetakan ini bernomor 5588. terpaut sekitar 20 hadis, 28 hadis ya. 28 hadis. Kita sekarang bernomor 5560. Bunyi hadisnya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ubaidin al-Ghubari qala haddatsana Abu Awana an Abi Utsmana an Anas bin Malik radhiyallahu taala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai ya. Kata Anas, perawi hadis ini radhiyallahu taala an, bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada saya, ya bunaya, wahai anakku. Ini ya bunaya itu wahai anakku. Bunaya dinisbatkan kepada ya al-mutakallim. Dinisbatkan kepada ya al-mutakallim. Kemudian di situ ada bentuk tasghir. Ya, tasghir itu adalah sebuah uslub dalam ilmu bahasa Arab. Merubah kata yang normal menjadi dalam bentuk timbangannya fu'ail. Timbangannya adalah fu'ail. Misalnya, Saleh, nama seseorang namanya Saleh, kemudian dirubah dengan timbangan fu'ail tadi, berarti Sulaih. Harakat huruf pertamanya berbaris dhamma, kemudian harakat huruf keduanya berbaris fathah, kemudian ditambah dengan ya. Saleh asalnya kemudian dipanggil Sulaih. Kathir. Namanya Kathir dipanggil dengan uslub seperti tadi, Kuthair. Ya. Ini sama dengan Ibni, asalnya kan Ibni, kemudian untuk menunjukkan kasih sayang diubah menjadi Bunayya. Ya, jadi bukan hanya sekedar memanggil anak orang dengan anak saya, anakku, tetapi ditambah lagi dengan uslub tasghir tadi, yaitu bunayya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Anas bin Malik kita tahu ya, bukanlah anak Nabi. Anas bin Malik bukan anak Nabi. Dia adalah anak dari Ummu Sulaim dengan suaminya yang sudah meninggal dunia. Anas bin Malik yatim ya. Ya, suaminya sudah meninggal dunia, ayahnya Anas bin Malik, dan dia ibunya Ummu Sulaim. Ya, berarti dia bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia punya hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu mahramnya Ummu Sulaim. Ya, kata Imam Nawawi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mahramnya Ummu Sulaim, tetapi tentu anaknya Ummu Sulaim bukan anak Nabi, walaupun Ummu Sulaim, dia adalah mahramnya Ummu Sulaim. Ada hubungan kekerabatan yang menjadikan dia mahram bagi Ummu Sulaim, tetapi Anas bin Malik ini bukanlah anak Nabi. Ini yang harus kita ketahui. Jadi ketika Nabi memanggil Anas dengan ya bunayya, berarti Nabi memanggil yang bukan anaknya dengan panggilan anakku. Ya. Menunjukkan boleh. Yang tujuannya kata Imam Nawawi, tujuannya adalah menunjukkan kasih sayang. Di situ terletak, diambil kesimpulan untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada anak tersebut, walaupun dia bukan anak kita, kita memanggilnya dengan ya bunayya, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua dengan uslub tasghir tadi, itu dengan uslub tasghir dibuat dalam bentuk timbangan wazannya fu'ail, bunayya, ya, untuk menunjukkan kasih sayang lagi, ya, humaira, ini panggilan kasih sayang, ya, atau yang lain-lainnya, Salih, Sulaih, dan seterusnya. Jadi di situ ada unsur menunjukkan kasih sayang kepada anak, kepada anak-anak dengan cara memanggilnya sebagai dengan kata anakku, kemudian dengan uslub tasghir tadi. Inilah kandungan dan kesimpulan dari hadis yang pertama. Ya, jadi kita boleh memanggil anak orang lain dengan anakku, tujuan kita untuk menampakkan kita sangat menyayanginya. Apalagi kalau kita ingin menasihati, dan ini menjadi metodologi pendidikan yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Ketika seorang guru, apalagi yang dididiknya anak-anak usia dini, ya, anak-anak usia dini sekolah sebelum sekolah dasar, ya, makanya kita dengar anak guru-guru taman kanak-kanak, mereka memanggil anak didiknya dengan anak-anak ibu atau anak-anak bapak. Begitu juga yang mengajar di sekolah dasar, ya, memanggil anak-anak didiknya dengan kata anak-anakku, dan ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai dan mengasihi serta menyayangi mereka. Ternyata ini bukan produk barat, ya, tetapi ini adalah hasil dari pendidikan Rasulullah SAW yang mungkin saja dibaca dari buku-buku pendidikan dari karya orang-orang non-muslim atau orang barat. Tapi ternyata ini memang asalnya dari agama kita. Ini yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ternyata pendidikan yang, metodologi pendidikan yang sekarang kita bangga-banggakan dari, yang diambil dari orang barat, ternyata bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh memanggil anak orang lain, apalagi dalam dunia pendidikan, dengan memanggil sebagai anak saya atau ananda, anakku, dan seterusnya. Hadis yang kedua, ya, dan ketika ini satu lagi yang mungkin kurang kita sampaikan, satu lagi, ketika kita memanggil anak tersebut dengan tujuan menampakkan kasih sayang, kita berpahala. Karena dari mana kita berpahala? Dari mencontoh nabinya. Ya, kalau kita memang tujuannya untuk, seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, kalau memang tujuannya kita untuk mengambil metode tadi untuk membuktikan bahwa kita benar-benar menyayangi anak tersebut, maka kita berpahala karena kita mencontoh Rasulullah SAW. Sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi, wa idza qusidat talattufa atau talattufu kana mustahabban. Kalau yang dimaksud, kalau tujuan dari mengatakan wahai anakku adalah untuk membuktikan kita mencintainya, menyayanginya sebagaimana kita menyayangi anak kita, maka di situ hukumnya mustahab. Mustahab berarti kita berpahala. Kenapa berpahala? Kama fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena nabi mengerjakannya. Jadi nabi mengatakan kepada Anas, ya bunai, tujuannya bagaimana dia menampakkan kasih sayang kepada Anas. Dan bukan hanya kata-kata itu saja diucapkan oleh Nabi kepada Anas, tapi Anas bercerita bahwa dia telah berbakti kepada Nabi, melayani Nabi SAW sebagai pembantu Nabi 10 tahun. Ini bukan hanya sekedar ucapannya, tapi perilaku Nabi kepada Anas luar biasa. Kata Anas, saya dapatkan dia, Nabi SAW, manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kan ahsanan nasi khuluqa. Manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kata Anas bercerita, 10 tahun lamanya saya melayani dan membantunya, saya tidak pernah mendengar keluar dari mulutnya kata-kata yang mungkin kita menganggap wajar. Ya, seperti misalnya ketika seorang majikan berkata kepada pembantunya, untuk perbuatan atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pembantunya, tapi ternyata pembantunya tidak mengerjakan. Kan kita mengatakan, loh, kenapa kamu tidak kerjakan? Kan sudah Bapak suruh tadi pagi, kenapa kamu tidak kerjakan? Kan biasa kata-kata itu muncul. Atau misalnya, kita tidak menginginkan pembantu itu mengerjakan pekerjaan tersebut, melakukan perbuatan itu, ternyata dia kerjakan. Dia perbuat perbuatan yang kita tidak suka. Kan kita menanya, loh, kenapa kamu lakukan? Kan saya tidak suka. Kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ibu kepada anak-anaknya, suami kepada istrinya, orang ayah kepada anak-anaknya, kan seringkali kita mengatakan itu kepada anak-anak kita. Ya. Kita menganggap itu perkataan biasa. Ya, tetapi ternyata Nabi SAW tidak pernah mengatakan kata-kata tersebut kepada Anas. Padahal Anas sendiri yang bercerita bahwa ada kalanya dia melanggar ya, perintah Nabi. Dia bercerita dalam sebagian riwayat, Nabi SAW menyuruhnya, Anas bin Malik kan anak-anak. Pertama kali berjumpa dengan Nabi, umurnya 10 tahun. Ya. Dan dia berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Berarti Nabi meninggal dunia umurnya 20 tahun. Bayangkan. Ketika Nabi menyuruhnya untuk mengambil sesuatu, untuk sebuah kebutuhan, ternyata di perjalanan dia melihat anak-anak sedang bermain-main. Namanya anak-anak, dia ikut juga nimbrung bermain-main. Nabi SAW nunggu. Ya. Akhirnya Nabi SAW keluar menyusulnya, ternyata dia sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain. Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa. Ya. Berarti bukan berarti anak-anak pernah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi, atau mengerjakan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi. Ada kalanya dia melakukan hal tersebut, ternyata dia tidak mendengar dari Nabi kata-kata yang tadi kita sebutkan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata-kata ungkapannya kepada Anas, anakku itu memang tujuannya untuk berlemah lembut, berkasih sayang. Dan kita bila mana melakukan itu, ya, kita beribadah kepada anak orang lain. Yang anehnya kaum muslimin, kaum muslimat, mungkin agak panjang kita sarankan. Yang anehnya sekarang, seorang ayah mengatakan kepada anaknya sendiri kata-kata yang tidak baik. Bahkan memanggilnya dengan panggilan yang tidak baik. Memanggilnya dengan panggilan-panggilan hewan. Memanggilnya anjinglah. Ya, ini subhanallah benar-benar bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah SAW. Anaknya sendiri tidak, bukan hanya tidak memanggilnya dengan anakku, tetapi justru memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Dengan panggilan keras, panggilan kasar, panggilan dengan panggilan-panggilan binatang. Semua hewan yang ada di kebun binatang keluar memanggil anaknya. Nah, ini benar-benar iya, seorang muslim yang tidak mengetahui tuntunan Rasulullah SAW, adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika mengarahkan dan mendidik anaknya. Ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai ada lagi kata-kata yang tidak baik ketika kita berbicara dengan anak kita. Ya, sumpah serapa, ya, bentakan, panggilan yang menjijikkan, ya, panggilan yang tidak benar. Toh kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengatakan kepada anak orang lain, anakku, ya katakan kepada anak kita. Mereka juga merasa ketika ayahnya memanggil, ibunya memanggil dia dengan anakku, ananda, dia merasa benar-benar ini anak dia. Ada rasa kasih sayang. Kita mengungkapkan itu kepada anak kita dengan kasih sayang. Anak kita sendiri. Kapan kita memanggilnya anakku? Atau ya bunayya? Sudah saatnya, ini tuntunan Nabi SAW. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, hadis yang kedua. 5561. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wabnu Abi Umar walafdu ibn Abi Umar qala haddathana Yazid ibn Harun an إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن حازم عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة ini sahabatnya ya. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa? المغيرة ابن شعبة. Ini di antara hikmah, di antara manfaat kita belajar sunnah dengan sanad-sanad yang seperti ini, kita mengetengahkan kepada kaum muslimin nama-nama para sahabat Nabi SAW yang sangat menyedihkan ketika seorang muslim lebih banyak mengenal nama-nama penyanyi, nama-nama pemain bola, nama-nama bintang film, nama-nama orang-orang yang punya kelebihan dalam dunia, diurusuk di dalam ilmu keduniaan, ilmuwan-ilmuwan dihafal namanya, dihafal nama keturunannya, sementara nama para sahabat Nabi dia tidak kenal kecuali Abu Bakar dan Umar. Itu bahkan ada yang mengenal Abu Bakar dan Umar sebagai manusia terburuk di muka bumi ini. Manusia yang sangat dibencinya. Dididik kaum muslimin untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Sekarang manfaatnya kita belajar mengetengahkan hadis Nabi dengan sanad-sanad seperti ini untuk mengenal nama Nabi, nama sahabat Nabi. Nama perawi-perawi hadis, orang-orang yang saleh yang memiliki jasa besar untuk kaum muslimin sampai hari ini. mereka tidak dikenal ya. Kita hanya kenal namanya yang telah menyampaikan hadis Nabi kepada kita. Seperti gurunya Imam Muslim di sini dua orang, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ibnu Abi Umar, ya, Yazid bin Harun, Ismail bin Abi Khalid. Ini orang-orang yang pernah hidup di muka bumi ini dengan hidup mereka berjasa untuk agama kita, yang menyampaikan kepada kita hadis Nabi SAW. Terutama sahabat-sahabat Nabi SAW. Tanpa para sahabat Nabi, maka agama tidak akan sampai kepada kita. Al-Quran tidak akan sampai kepada kita. Sunnah Nabi tidak akan sampai kepada kita. Jadi sekarang kita harus mengenal bahwa di antara sahabat Nabi itu ada yang bernama siapa? Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Qala, kata Al-Mughirah bercerita radhiyallahu ta'ala an, ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun anid dajjali akthar mimma sa'altuhu an. Ini keistimewaan Al-Mughirah bin Syu'bah, karena beliau memang salah seorang yang banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Walaupun bukan yang terbanyak, tetapi cukup banyak riwayatnya dari hadis untuk hadis Nabi SAW. Terutama seputar Dajjal. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang banyak menanyakan tentang Dajjal kepada Nabi SAW lebih saya. Ya, karena dia mungkin kekhawatirannya, ketakutannya karena Nabi SAW sendiri beristiazah dari Dajjal. Dalam doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum salam, setiap salat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Menumbuhkan rasa takut. Kok Nabi mengajarkan istiazah, meminta perlindungan kepada Allah dari Dajjal? Kan apa itu Dajjal? Bagaimana dia? Kapan munculnya? Nah, ini rasa khawatir sehingga dia banyak bertanya kepada Nabi tentang Dajjal, dan ini tentu di luar tema kita. Ya. Faqala li, Nabi SAW berkata kepadaku, nah ini yang berkenaan dengan bab kita. Ai bunayya. Kalau tadi Anas bercerita, Nabi mengatakan kepadanya, ya bunayya. Di sini, ai bunayya. Ini juga ilmu bahasa Arab yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, bahwa huruf panggilan dikenal dengan harfun nida dalam ilmu nahu. Harfun nida, huruf panggilan. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Kalau kita, ya, ya, wahai, hai. Ya. Nah, dalam bahasa Arab diantaranya, ya, ya, bunayya. Dalam hadis Anas tadi. Sekarang dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ai bunayya. Ini juga termasuk panggilan untuk mengharapkan perhatian dari orang yang dipanggil. Makanya terkadang digabungkan dengan ya, digabungkan dengan ya, ya ayyuha, ya ayyuha, ya-nya huruf asalnya, kemudian ay di situ juga termasuk untuk meminta perhatian dari yang dipanggil. Ay bunayya, inilah dalilnya. Bahwa ternyata bukan Anas saja yang dipanggil oleh Nabi dengan panggilan anakku, tetapi juga Al-Mughirah bin Syu'bah. Ai bunayya, wa ma yunsibuka minhu, innahu lan yadurraka, wa ma yunsibuka minhu, innahu lan yadurraka. Qala, qultu innahum yaz'umuna anna ma'ahu anhara al-ma'i wa jibala al-khubzi. Qal huwa ahwanu ala Allah min dhalik. Ya. Kata Nabi SAW, wahai anakku, apa yang membuatmu bersusah payah memikirkan bertanya-tanya tentang Dajjal? Maksudnya Nabi SAW menenangkan Al-Mughirah bin Syu'bah. Tidak perlu kamu terlalu khawatir, terlalu takut sehingga kamu banyak bertanya tentang Dajjal. Kenapa? Ya. Ternyata Al-Mughirah bin Syu'bah menyampaikan alasannya. Kenapa dia banyak bertanya? Innahum yaz'umuna, karena orang banyak bercerita bahwa Dajjal itu memiliki sungai-sungai, ya, yang ia alirkan. Dia mengalirkan sungai-sungai. Adalahu anharul alma. Jadi menunjukkan kekuasaannya bahwa dia mampu untuk mengalirkan sungai-sungai, dan bahkan dia mampu untuk membuat gunung-gunung roti. Kalau dia ingin membuktikan bahwa dia Tuhan, dia katakan mengalirlah sungai, maka sungai mengalir. Di padang pasir misalnya, atau muncullah sebuah gunung roti, maka muncul gunung roti sehingga orang menikmatinya. Ini fitnah yang didengar oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, sehingga dia merasa khawatir dan bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mughirah, huwa ahwanu ala Allahi min dhalik. Sesungguhnya ini sangat mudah bagi Allah, atau sangat ringan bagi Allah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Kalau bagi Allah itu hanya ya kecil saja untuk melakukan hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, walaupun memiliki kemampuan seperti itu yang memberinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dalam ini menginginkan Mughirah bin Syu'bah tidak terlalu khawatir, tetapi dia juga harus mengetahuinya. Dijelaskan bahwa tidak ada apa-apanya kekuatan Dajjal dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal mungkin kita sudah mendengar bahwa dia salah satu dari makhluk Allah, dari bangsa manusia yang akan muncul nanti sebelum hari kiamat. Dia muncul di muka bumi ini sebagai fitnah yang sangat besar, ujian keimanan yang luar biasa. Tidak sembarangan orang yang bisa selamat. Makanya setiap nabi mengingatkan umatnya dari Dajjal. Bahkan nabi kita sangat mengingatkan, memberikan kriteria dan ciri-ciri Dajjal, dan bahkan di keningnya ada tulisan kafara, ya, dan dia matanya sebelah, ya, buta. Ini kelemahan-kelemahan Dajjal yang bisa diketahui oleh orang-orang yang beriman. Intinya dari yang berkenaan dengan bab kita kaum muslimin kaum muslimat adalah panggilan nabi terhadap Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabatnya, dengan panggilan Aibunaya, menunjukkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah tentu di urutan anak nabi. Ya tentu jangan tidak pula ya memanggil anakku kepada orang yang seumur dengan dia. Nah, tentu dari kalau siapa yang harus kita panggil anakku itu yang sekaliber atau seukuran umur anak kita. Ya. Misalnya sekarang kita berumur 40 tahunan. Nah, kita punya anak umur 17 tahun. Ya. Anak-anak yang seumur 17 tahun, yang seumur dengan kita, boleh kita panggil dengan anakku. Tapi kita memanggil seseorang, dia teman kita, umur kita 40 tahun, dan umur dia 39 tahun, kita panggil anak, ini tidak pantas. Ini menunjukkan bahwa Mughirah mungkin juga seukuran dan seumur anak Nabi SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi, umurnya sudah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian kita lanjutkan, kaum muslimin, kaum muslimat, hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 5562. Ya. Jadi, sebelumnya kita sudah dapatkan dua kasus Nabi memanggil sahabatnya dengan panggilan anakku. Itu kisah Anas, kemudian kisah Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhuma. Sekarang hadis yang ketiga, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Numair qala haddatsana Waqi' ha. Jadi, mungkin sebagian kaum muslimin kata ha ini kita temukan seringkali ada dalam Sahih Muslim. Ini bukan huruf lebih ya, atau kesalahan dalam cetakan, tidak. Dia memang ada dalam Sahih Muslim, dibuat oleh Imam Muslim sendiri sebagai rumus untuk menunjukkan bahwa sanad itu sudah berakhir, sanad sebelumnya, sebelum huruf ha ini sanadnya sudah berakhir, kemudian dia pindah ke sanad yang baru. Ha itu kepanjangannya tahwil. Ya, ha itu rumus dari kata-kata tahwil. Berpindah. Ya, berpindah. Misalnya kalau kita sekarang berjalan di jalan raya, kemudian nanti akan kita temukan jalan itu ada perbaikan ya, kemudian dialihkan. Nanti kita tulis ada kata-kata di situ dalam bahasa Arab tahwil, atau dalam Indonesia jalan dialihkan ke jalan yang lain. Nah, ini sanadnya dialihkan ke sanad yang lain oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwa hadis yang akan disampaikan itu jalurnya bukan satu. Dia tidak mendapatkan dari satu jalur, dia mendapatkan dari sekian banyak jalur. Bahkan ini mungkin tambahan ilmu bagi kita semua, untuk menjadi seorang peneliti perawi hadis dalam ilmu jarh wa ta'dil, ini sebuah ilmu yang luar biasa dalam ilmu hadis, untuk mengetahui penyakit tersembunyi dalam hadis. Ya, karena hadis itu kan ada hadis sahih yang sehat, ada hadis yang lemah sakit. Dan sakitnya hadis ini ada sakit internal dan ada sakit eksternal. Ada penyakit luar, ada penyakit dalam. Penyakit dalam ini ada pula tingkatan-tingkatannya. Ada penyakit yang sulit diteliti dengan begitu saja, spontan oleh para perawi hadis atau para peneliti perawi hadis, peneliti sanad. Mereka mereka mensyaratkan untuk bisa sampai ke tingkat itu, mengumpulkan sebuah untuk sebuah hadis itu 100 jalan, 200 jalan. Belum sampai ke tingkat itu, kalau kalian kalau sekarang ini kena misalnya kedokteran ya, spesialisasi ilmu penyakit dalam yang paling dalam itu luar biasa. Seperti itu pula lah dalam ilmu hadis. Untuk mengetahui sebuah illah yang tersembunyi, penyakit yang tersembunyi, maka harus mengumpulkan untuk sebuah hadis itu 200 jalur. Ini inilah jasa yang luar biasa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Di sini Imam Muslim berpindah ke sanad yang lain. Wa haddatsani Suraij bin Yunus qala haddatsana Husaim. Kemudian berpindah lagi ke sanad yang lain. Ha wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir. Kemudian dia juga berpindah ke sanad yang lain. Ha wa haddatsani Muhammad bin Rafi qala akhbarana Abu Usama. Nanti jalur-jalur yang tadi sudah banyak disebutkan pindahan-pindahannya oleh Imam Muslim bertemu ya, banyak jalur tadi pada kulluhum an Ismail. Ismail ini Ismail bin Abi Khalid yang ada pada riwayat yang kedua tadi bihadal isnad. Dari Ismail bin Abi Khalid sampai kepada Mughirah bin Syu'bah sama. Ya. Berarti bercabangnya sanad ini yang cabang-cabangnya juga didapatkan oleh Imam Muslim itu semenjak dari Ismail bin Abi Khalid yang ada pada sanad hadis yang sebelumnya sebelum kita sekarang ini. Walaysa fi hadithi ahadin minhum qawlun Nabi SAW lil Mughirah ay bunayya illa fi hadithi Yazid wahdahu. Ya, ini faedah dalam tambahan sanad ini dan bunyi hadisnya sama dengan hadis yang kedua tadi. Sementara sekarang Imam Muslim menyebutkan sanad-sanad yang lain, jalur-jalur yang lain dan sedikit memberikan perbedaan dalam lafaznya. Dalam jalur-jalur yang disebutkan dalam hadis yang terakhir tadi itu tidak ada kata-kata ay bunayya, panggilan kepada Mughirah bin Syu'bah yang diucapkan oleh Nabi yang ada pada riwayat sebelumnya. Ini bukan berarti pada sebelumnya ada masalah, tidak ada masalah. Sanad yang sebelumnya tetap sahih karena perawinya semuanya thiqat. Ya, semuanya thiqat. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat, tiga buah hadis yang ada di bawah bab yang keenam ini dengan judul boleh seseorang memanggil anak orang lain dengan wahai anakku, dan itu dianjurkan guna bersikap lemah lembut kepadanya. Dan ini dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan agar bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Kita juga misalnya ada kajian untuk anak-anak, ya kita bisa sering menggunakan kata-kata seperti anakku, ananda, anak-anakku dan sekalian yang ustaz cintai. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala ada satu yang mungkin saya tekankan lagi. Kalau kepada anak orang lain untuk menampakkan kasih sayang kita boleh menggunakan panggilan anakku, maka sangat mesti kita untuk menampakkan kasih sayang kepada anak kita sendiri untuk mengungkapkan kata-kata yang sama atau lebih dari itu. Ya, ini kesimpulan yang penting untuk disampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita kembalikan kepada saudara kita Abu Lam untuk melanjutkan materi kita. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi kita hari ini. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita di studio RJTV masih memiliki waktu untuk jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di pesan singkat maupun WhatsApp kepada nomor yang sudah kami sampaikan di media sosial, dan juga bisa langsung bertanya di fanpage atau Facebook dari RJTV yang sudah Anda saksikan sekarang ini. Dan alhamdulillah pelajaran yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pada hari ini, bagaimana adab kita khususnya kepada anak ya, yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kami juga menyampaikan dari pengurus Masjid Darul Jannah Islamic Center Kanaru, dalam hal ini kita masih membuka peluang bagi kita semua untuk bersama-sama membantu operasional dari kegiatan Masjid Darul Jannah dalam masa new normal ini. Silakan Anda semua bisa memberikan bantuan dan donasinya ke nomor rekening yang sudah kita siapkan, yakni ke rekening 5212521256. Saya ulangi, 5212521256, di rekening Bank BNI Syariah atas nama Masjid RJIC. Baik, untuk kesempatan kali ini kita masih tunggu apakah ada pertanyaan. Dan untuk telepon kita mungkin belum bisa karena kita masih menyiapkan sarana dan prasarananya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita minta penutup saja dari Ustadz. Ya, insya Allah, karena memang kajian kita pada hari ini kita di luar jadwal yang sebagaimana biasanya, ya. Dan insya Allah besok Senin kita akan kembali lagi dengan kajian dari syarah dari kitab Sahih Muslim ini. Dan kita minta mungkin untuk penutup dari Ustadz. Silakan Ustadz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari hadis-hadis Nabi melalui kitab-kitab sunnah ini merupakan cara yang luar biasa, ya. Kita belajar bukan hanya sekedar membaca hadis, ya, bukan hanya sekedar membaca hadis, tetapi kita belajar untuk mengambil ilmu dari hadis. Karena berbeda, ya, berbeda antara belajar membaca Al-Quran dengan belajar membaca hadis. Belajar membaca Al-Quran kita berpahala, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk perhurufnya kita mendapatkan janji pahala 10 kali pahala, kali lipat pahala. Dan mengerti atau tidak mengertinya kita membaca Al-Quran, kita tetap mendapatkan pahala. Berbeda dengan sunnah, dengan hadis. Kita belajar, bila mana membacanya hanya sekadar membaca, kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Tapi kalau kita belajar membaca untuk memahami kandungannya, untuk mengerti agama, tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala dari Nabi SAW. Kecuali kalau orang menghafalnya. Ya, berbeda kalau hanya, kalau ada orang yang menghafal Sahih Bukhari, walaupun mungkin dia tidak terlalu mengerti, pertamanya menghafalnya demi untuk mengerti nantinya, ini juga berpahala. Tapi kalau hanya sekedar membaca, karena ada sebagian orang yang sekedar membaca saja, sementara tindak tanduknya, perilakunya, kehidupannya sehari-hari jauh dari tuntunan Nabi SAW, bahkan bertentangan besar dengan petunjuk Nabi SAW dalam menerapkan agama. Nah, dalam menerapkan agama ini tentu tidak tepat, ya. Karena tujuan belajar sunnah ini bagaimana kita bisa mengerti agama. Karena sunnah menafsirkan Al-Quran. Sunnah adalah Islam itu sendiri yang merupakan penjabaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang perlu kita jamkan dalam belajar hadis Nabi. Dan kita juga harus tahu bahwa kitab-kitab hadis ini kan sudah di hadis ini sudah dibukukan oleh para ulama, ya, sudah dibukukan para ulama, dan kita sudah mendapatkan kategori-kategorinya, kategori kitab sunnah yang sahih sudah ada, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kita ketika membacanya kita tidak perlu khawatir lagi hadisnya lemah, karena memang sudah disaring dan sudah diteliti dengan benar oleh para ulama, dengan begitu detail oleh para ulama. Kemudian juga nanti ada tentang hadis-hadis yang dikumpulkan hanya untuk fikih saja, ibadah, seperti kitab sunan, dan sudah ada buku-bukunya, dan pembuku-pembukunya hidup, mereka ini hidup di abad kedua, abad ketiga Hijriah, di abad kedua umumnya mereka ada di abad ketiga Hijriah, dan itu masih masa-masa kejayaan kaum muslimin dengan ilmu yang benar, pengamalan yang benar. Maka kita sekarang belajar hadis Nabi, belajar membuka Sahih Muslim, tujuannya seperti itu. Bagaimana kita bisa mempelajari, mendapatkan kandungan, menelaah, meneliti. Dan ini bukan penafsirannya dari pendapat kita sendiri, tapi kita membaca syarahnya para ulama, terutama dalam ini Sahih Muslim kita membaca syarah Al-Imam An-Nawawi yang dikenal dengan Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj rahimahumallahu taala. Ini sebagai catatan yang penting kita sampaikan, dan pelajaran kita tadi berkenaan dengan adab dalam berkasih sayang terhadap anak-anak, dan saking dianjurkannya bahkan kita boleh memanggil anak orang lain dengan panggilan anakku, ya bunayya, ya bni, anakku sendiri, ananda. Ya, ini ungkapan-ungkapan yang bisa kita sampaikan demi membuktikan bahwa kita sangat menyayanginya sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka alam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.